ngabunga alukali pala mwana ya mama amoni pasi babotanga pena bato oni onyo kolomba nakosuka wapi pasi royo ngabunga alukali pala mwana ya mama amoni pasi babotanga pena bato oni onyo kolomba nakosuka wapi pasi royo namema denga popona bala soki na bala kitende kotongo kai awa na lokoli soki na pami bobali akomi kobondela ngai ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo autakomela masanga akokomela kaka ngai solo lisumbu nini ngai na sala ezali konyokolo ngai ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo nzoto na nga nyonso bapota kobeta betanga ntango izo mpalanga koya sanza na zuwaka te oyo libala botindo ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo ongabunga nalukali bala mwana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga nakosuka wapi na mpasi oyo ngai bunga oyo bala esanse boni o bala na bali so na balaki te o abalaki te na bali ekomikamo yango lisupu ika na sali tombala yonyokola ngai boye mpenza mpe monoko mingi naloba boni bafami babingi na azwi mobali mpe bakamarade mpe natiki mpe mwa monoko mpe mwana bamoke kape na azwi mobali mpe na bali siko naloba ndenge libala wana ya mama amoni pasi babotanga pena bato oni onyo kolonga akosuka wapi na pasi oyo na mema jenga popo na bala soki na bala kitete kotongo ngai hawa kona longoli soki na pami mobali akomi komonela ngai oh gabunga na luka libala wana ya mama amoni pasi babotanga pena bato oni onyo kolonga akosuka wapi na pasi oyo auta komela masanga akoko mena kaka ngai mwachi sombunini ngai na sala ezali konyokolo ngai o gabunga na luka libala wana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga akosuka wapi na mpasi oyo nzoto na ngai nyonso cicatrice kobetabetanga ntango miso balanga ya nzoto nazwaka te oyo libala motindo ongabunga na luka libala wana ya mama namoni mpasi babotanga pena bato oni onyokolonga akosuka wapi na mpasi oyo nakukenga ben solola somulenga Kalibala wana ya mama na moni pasi mabotanga pena bato boni onyokolonga.